Kenapa kita harus bertaubat? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pula kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Forum kali ini di Majelis Tadabbur Quran ini memang kami tekankan dengan tema sambut Ramadan dengan taubat. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang beriman yang mampu menjalankan syariat saum nanti di bulan Ramadan. Orang-orang yang tidak mempersiapkan iman dari sekarang lewat memperbaiki sholatnya, karena sholatnya akan pertama kali dihisab sebagai standar mutu. Kalau tidak menyiapkan iman dari sekarang lewat pengendalian diri, pola tidur, pola makan, pola kerja, pola ibadah. Kalau tidak mampu mengendalikan diri, self-control lewat kata imsak atau saum, karena as-saum artinya imsak, imsak artinya self-control, pengendalian diri, dan itu adalah sebaik-baik iman untuk menjadikan diri kita sebagai manusia, agar kita tidak terprosok kepada kebinatangan diri kita. Kalau tidak kita persiapkan dari sekarang, kita tidak akan mampu menjalankan syariat saum, karena ayat itu dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena hanya orang beriman saja yang punya potensi untuk bisa melaksanakan saum di bulan suci Ramadan. Yang tidak berbekal iman dari sekarang tidak akan bisa menikmati indahnya saum, apalagi menjalankan secara sempurna syariat-syariat saum yang begitu banyak. Maka yang paling indah adalah kalau kita memulai dengan bertobat pada hari ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sona'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Kalau ada di antara kita yang selama satu tahun ini tidak pernah menangis dalam kesendirian dan tidak pernah mengeluarkan air mata tobat, betapa banyak racun di dalam dirinya, betapa kerasnya hatinya. Mereka-mereka yang dalam kesendiriannya, dalam kesyahduannya meneteskan air mata taubat, di setiap tetesan air matanya dilebur dosa-dosa, dikeluarkan dosa-dosa. Di setiap butiran-butiran tetesan air matanya keluar penyakit-penyakit jiwa yang selama ini menghimpit, menekan batinnya. Orang-orang yang menangis dengan air mata taubatnya, sungguh orang-orang yang akan mendapatkan kelapangan hidup yang sesungguhnya. Karena tidak ada sesuatu yang paling bisa menenteramkan jiwa. Tidak ada hiburan yang bisa menenteramkan jiwa sehebat tetesan air mata orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri orang yang sudah bertobat di ruangan ini adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah, bergeloralah rasa cintanya dalam hatinya kepada Allah. Kalau disebutkan Asma'ul Husna, bergelora hatinya dengan rasa takut yang sangat, dan rasa takut seperti itu membuat dirinya menjadi indah. Tetesan air matanya menenteramkan jiwanya. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang jika disebutkan nama Allah di ruangan ini, kemudian begitu kokoh sandaran hidupnya, begitu lapang harapan-harapannya kepada Allah, berarti adalah orang-orang yang sedang beriman dan insya Allah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Teruslah bertasbih, teruslah beristighfar di ruangan ini. Mudah-mudahan minimal ini menjadi awal daripada perjalanan tobat kita memasuki bulan suci Ramadan. Lorong waktu Ramadan adalah lorong waktu suci. Karenanya kepada lorong waktu suci inilah kitab yang suci itu diturunkan. Dan di bulan suci inilah kalbu itu pada puncak kesiapannya untuk menerima yang suci itu, Al-Quran. Itulah karenanya dipilih pada bulan yang paling suci itu, di waktu yang paling suci itu, kalbu yang paling suci untuk menerima ayat-ayat yang suci itu. Tidak mungkin kita bisa mendadak memasuki bulan suci Ramadan lalu mendapatkan Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr. Kalau ingin menjadi orang-orang yang unggul setelah bertobat, berimanlah dan beramal salehlah. Niscaya semua kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan pada masa lalu, dengan tiga hal itu, iman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, faulaika yubadilullahu sayyiati hasanat. Semua dosa kita yang lalu, berapapun banyaknya, akan didaur ulang menjadi pahala semua kalau hari ini kita bertobat dan hari ini kita tidak menunggu waktu lagi untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji untuk beramal saleh dan mulai sekarang beramal saleh, maka keluar dari masjid ini Allah akan daur ulang semua dosa-dosamu menjadi pahala. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tidak bisa mendadak memasuki bulan suci Ramadan. Dibutuhkan tingkat kesiapan yang tinggi terutama dari sisi ruhiyah. Dan yang paling baik dari sekarang adalah bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala.